استرحت من أثناء السفر. أيوة. صرف السنة البربهار. على البربهار صرف السنة. أصول السنة الإمام أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا عنوان درس جديد، وهو متن صغير أيضا بعنوان أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والمقصود من قراءة هذا الكتاب في هذه الدروس الصباحية بعد صلاة الفجر في هذا المسجد، المقصود من قراءة هذا الكتاب خصوصا بيان اتفاق السلف على العقائد. أما ذكر الأدلة والتفاصيل وتفاصيل الأدلة فإن قد ذكرناها في شرحنا لعقيدة الرازيين، والآن نقرأ هذه العقيدة، عقيدة الإمام أحمد، دون إطناب أو تطويل في ذكر الأدلة، مكتفين بالأدلة التي ذكرنا في شرح عقيدة الرازيين إلا ما لا بد منه، فقد نذكر الدليل والدليلين بشكل مختصر وسريع. والمقصود، وأعيد مرة ثانية، المقصود هو أن يترسخ في نفس السني أن عقائد السلف عقائد واحدة، وأن ما ذكر هنا ذكر هناك، وعندنا عشرات بل مئات الكتب التي نقلت عقيدة السلف كلها واحدة، أعني التي ألفها السلف أو نقلت عنهم بالآثار والأسانيد. أما العقائد التي نقلت عن السلف بأسانيدها فهي ألوف بل أكثر من ذلك، لكن أتكلم عن الكتب، عن كتب السلف في إثبات العقائد، فهي بالمئات ولله الحمد والمنة، وقد اتفقت كلها على عقيدة واحدة. وهذا متن رسالة أو متن كتاب الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. ولا أريد أن أعرف بالإمام أحمد لأنه أعرف من أن يعرف، ولكن يكفينا أنه إمام أهل السنة والجماعة، وأنه متوفى سنة 241، وأن أهل السنة والجماعة مجمعون لا على سنيته وحسب، بل على إمامته، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وما من أحد من أهل السنة والجماعة لا قديما ولا حديثا انتقد الإمام أحمد في صغير أو كبير، في صغير أو كبير، وهو إمام في الدين وإمام في السنة وإمام في الحديث وإمام في الفقه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. Setelah beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian Syekhuna Syekh Jalal Hafizahullahu Ta'ala menyampaikan bahwa insyaAllah judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah judul yang baru dan pelajaran yang baru, yaitu diambil dari sebuah matan ringkas, buku ringkas, buku kecil yang berjudul Usulus Sunnah, yang berjudul Usulus Sunnah, Pokok-pokok As-Sunnah, yang dikarang oleh Al-Imamu Ahli Sunnah Wal Jamaah, dikarang oleh imamnya Ahli Sunnah Wal Jamaah, yaitu Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullahu Ta'ala. Adapun maksud kenapa beliau membacakan kitab ini kepada kita semua di Durus Sobahiyah, di pelajaran-pelajaran pagi ba'da sholat subuh ini di Masjid Al-Imam Syafi'i ini adalah untuk menjelaskan bahwa semua ulama salaf sepakat di atas akidah yang satu. Tujuan beliau membacakan buku karya Imam Ahmad yang berjudul Usulus Sunnah, kemudian kemarin Aqidatul Raziyain, tujuannya adalah menjelaskan sepakatnya para ulama salaf bahwa mereka di atas akidah yang satu. Adapun penyebutan tentang dalil-dalil dan detail masalah dalil-dalilnya, maka sebenarnya sudah kita sebutkan panjang lebar pada pembahasan masalah matan yang telah kita bahas kemarin, yaitu matan Aqidatul Raziyain. Karena apa yang dibahas pada Aqidatul Raziyain kemarin kurang lebih akan dibahas kembali di dalam buku Usulus Sunnah. Sehingga untuk penyebutan dalil, maka kita cukupkan dengan apa yang telah disebutkan kemarin. Namun kemungkinan mungkin ada beberapa tempat, beberapa masalah yang memang nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Secara global untuk dalil kita tidak akan menyebutkannya, karena sudah kita cukupkan dengan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekali lagi, maksud dibacakan buku ini adalah agar semakin kokoh pada jiwa seorang sunni, agar semakin kokoh pemahaman seorang ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya akidah para ulama salaf itu satu, aqaid wahidah, akidah mereka satu, akidah mereka tidak berbeda. Kalau kita mau lihat pada buku-buku para ulama salaf, maka kita akan dapatkan mereka telah membuat, mencatat, menulis buku ratusan yang isinya menjelaskan tentang masalah akidah. Dari sekian ratus buku yang telah ditulis oleh para ulama, akidahnya satu, sama, tidak berbeda. Ini kalau kita mau bicara tentang masalah buku. Adapun kalau kita mau bicara tentang masalah akidah para salaf dengan sanad-sanadnya, maka kita akan mendapati lebih banyak daripada itu semua. Sehingga insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membaca sebuah kitab karya Al-Imamu Ahli Sunnah Wal Jamaah, Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullahu Ta'ala. Dan beliau Syekhuna Syekh Jalal tidak akan memperkenalkan kepada kita siapa itu Imam Ahmad, karena cukup masyhur di tengah kita semua tentang Imam Ahmad, kecuali mungkin sedikit tadi yang disebutkan oleh Syekh Jalal. Imam Ahmad adalah seorang imam di dalam masalah agama, seorang imam dalam masalah hadis, dan beliau juga seorang imam dalam masalah fiqih, dan beliau juga seorang imam dalam masalah sunnah. Bahkan semua umat, semua ulama, mereka sepakat tentang keimaman Imam Ahmad. Para ulama sepakat tentang keimaman Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meninggal pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah. Qala al-Imam Ahmad usulus sunnati 'indana. كثير مما سيذكره الإمام أحمد في هذا الكتاب هو في الحقيقة عند المتكلمين من أصول الكفر. نعم. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Nah, nanti yang akan disebutkan oleh beliau adalah hal-hal yang banyak diselisihi oleh orang-orang mutakallimun atau orang-orang yang mengedepankan akal mereka. أما الأصل الأول فقد قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك يختلف عن الإمساك فالإمساك حينما لا ينازعك أحد فيه والتمسك حينما ينازعك الآخر ويريد أن يجذبه منك ويمنعك من أن تتمسك به هذا الفرق بين الإمساك والتمسك فنحن مأمورون بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله لأن هناك من ينازعنا ذلك ويريد أن يحرمنا من الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian pokok-pokok sunnah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ilmu bahasa Arab berpegang teguh itu ada dua artian. Yang pertama at-tamassuku dengan al-imsaku. At-tamassuku dengan al-imsaku. Yang ditulis oleh Imam Ahmad bukan al-imsak tapi at-tamassuku. Apa perbedaannya? Kalau imsak itu adalah kita megang, tapi tidak ada orang yang berusaha untuk mengambil apa yang kita pegang. Itu imsak. Tapi kalau at-tamassuku adalah kita memegang sesuatu, tapi di saat yang sama ada orang yang ingin menarik dan mengambil apa yang kita pegang. Ketika itu, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berpegang dan memegangi apa yang kita pegang dengan sangat erat. Nah, oleh karena itu kita di sini diperintahkan untuk at-tamassuk, diperintahkan untuk memegang sesuatu dan apa yang kita pegang ini enggak boleh lepas. Nah, inilah apa yang diperintahkan kepada kita semua, yaitu berpegang teguh dan kencang dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال والاقتداء بهم والاقتداء هو الاهتداء والتأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ نعم. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan dan al-iqtida'u bihim dan meniru perbuatan mereka. Apa maksud al-iqtida'? Al-iqtida' adalah al-ihda'u wa ta'asi, yaitu mengambil petunjuk dari mereka dan mengikuti perilaku mereka, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya adalah ucapan Nabi Muhammad atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktadu billadzaini mim ba'di, ikutilah dua orang setelah aku. Dua orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin mim ba'di, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelah aku. Abu alaiha bin nawajid, gigit erat-erat sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Thumma qala wa tarkul bid'ah wal bid'ah kullu amrin muhdathin fid din, kullu amrin muhdathin fid din والمحدث هو الكائن بعد أن لم يكن. قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها، أي أحدثوها واخترعوها. ثم قال: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرره في كل خطبة يخطبها، بل وفي كل محفل يتكلم فيه فيقول: أما بعد، إلى أن يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خلافا لمن قال إن البدعة قسمان: بدعة ضلالة وبدعة حسنة. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولكن قد تأتي كلمة البدعة لغوية لا شرعية. إذن البدعة الشرعية هي الأمر المحدث المخترع في الدين على الذي لم يكن من قبل. لكن قد تأتي كلمة البدعة مستخدمة على ألسنة بعض المسلمين كما جاءت على لسان عمر رضي الله عنه، ولا يريد منها هذا المعنى الخاص للبدعة، وإنما يريد المعنى العام اللغوي الذي يعني الجديد، الأمر الجديد. والأمر الجديد قد يكون قديما ثم جدد بعد ذلك، يعني يكون مثلا قديما ولكن جدده من جدده أو أظهره من أظهره، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما كما استخدم عمر رضي الله عنه هذا حينما قال عن صلاة التراويح التي هي أمر قديم ليست أمرا جديدا، فقال: نعمة البدعة هي، يعني في اللغة وليس في الشرع، لأنها بالنسبة للشرع ليست بدعة بل هي أمر قديم قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحدثها عمر ولا غير عمر، بل هم فيها على الأثر، بل هم فيها على الأثر. ولكن إذن استخدام عمر رضي الله عنه هنا كان استخداما من حيث اللغة. إذن البدعة لها استخدامان: استخدام شرعي ويقصد بها الأمر المحدث في الدين، وهي بهذا المعنى ضلالة كلها، ولها استخدام آخر وهو استخدام لغوي يقصد بها الأمر الجديد الذي قد يكون جديدا في إظهاره، قد يكون جديدا في مظهره، قد يكون جديدا كليا وهكذا. فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. وحينما نقول كل بدعة ضلالة فيقصد به المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، والله أعلم. Kemudian Imam Ahmad mengatakan watar kul bid'ah atau watar kul bid'ah, yaitu meninggalkan berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah kullu amrin muhdatsin fid-din, setiap perkara yang baru di dalam agama. Bid'ah adalah setiap perkara yang baru di dalam agama. Dan apa yang dimaksud dengan al-muhdath, perkara yang baru? Perkara yang baru adalah sesuatu perkara yang sebelumnya tidak ada. Jadi pengertian bid'ah, setiap perkara yang baru dalam agama. Dan yang baru itu seperti apa? Yaitu sesuatu yang sebelumnya memang tidak ada. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha." Dan apa namanya, pendeta-pendeta, cara beribadah yang dilakukan oleh pendeta-pendeta dengan cara yang mereka buat-buat, dengan cara yang mereka adakan secara baru yang tidak diajarkan di dalam agama mereka. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Bahkan ucapan Imam Ahmad kullu bid'atin dhalalah sebenarnya adalah apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan yang seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad mengucapkannya bukan sekali dua kali. Beliau mengucapkan dan mengulang-ulang ucapan ini hampir di semua khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hampir di setiap pertemuan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara pada pertemuan itu, mesti Nabi Muhammad setelah mengucapkan amma ba'du, beliau mengatakan di antaranya adalah inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan dan sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah dhalalah, yaitu kesesatan. Bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah dari hadis Rasulullah bahwasanya semua bid'ah adalah kesesatan, maka salah orang yang menganggap bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Maka ini sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang telah mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Namun ada hal yang perlu difahami bersama, bahwa bid'ah itu punya dua arti. Arti secara bahasa dan arti secara syariat. Bid'ah itu punya dua arti, lughawiyah dan syar'iyah. Adapun yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, maka yang dimaksud bid'ah di dalam sabda Rasulullah adalah bid'ah dari sisi makna syariat. Jadi semua bid'ah adalah kesesatan, itu adalah bid'ah ditinjau dari sisi syariat, bukan dari sisi bahasa. Karena tadi pengertian bid'ah secara syariat adalah kullu amrin mukhtara' fid din, setiap perkara yang dibuat baru di dalam agama ini. Terkadang bid'ah itu dimaknai bukan dari sisi syariat, tapi bid'ah terkadang dimaknai dengan sisi bahasa. Sebagai contoh, apa yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab mengatakan istilah bid'ah, tapi yang dimaksud oleh Umar ibn al-Khattab di dalam ucapan beliau bid'ah itu bukan bid'ah secara syariat, tapi yang dimaksud oleh Umar ibn al-Khattab adalah bid'ah secara bahasa. Jadi yang dimaksud oleh Umar bukan makna khusus, yaitu makna bid'ah secara syariat, tetapi yang diinginkan oleh Umar adalah bid'ah secara makna bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang dijelaskan oleh Syekh Jalal, ini penting. Sesuatu yang baru bukan maknanya benar-benar baru sebelumnya enggak ada. Sesuatu yang baru itu bisa jadi perkara itu sebenarnya sudah ada, tapi sudah lama tidak dikerjakan. Kemudian ada orang yang melakukan dan memperbaharui kembali. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar sebelumnya enggak ada. Sebenarnya perkara ini sudah ada dulu, sudah pernah dikerjakan dulu, kemudian dikerjakan kembali sehingga seakan-akan menurut banyak orang ini adalah perkara yang baru, tapi sebenarnya sudah dikerjakan. Hal ini yang digunakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada istilah bid'ah, tapi bid'ah ditinjau dari bahasa. Sebagai contoh dalam masalah salatut tarawih, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tentang masalah salatut tarawih, ketika ada pelaksanaan salatut tarawih, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Suatu tarawih perkara yang baru yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan secara berjamaah, kemudian di zaman Umar dikembalikan lagi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan, bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, bukan berarti benar-benar baru, tapi dulu pernah dikerjakan, pada tahun-tahun lama sudah pernah dikerjakan, cuma dikerjakan kembali. Jadi seakan-akan menurut orang ini adalah perkara yang baru. Jadi yang dimaksud oleh Umar ibn al-Khattab adalah kebid'ahan secara bahasa. Ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik perkara yang baru adalah ini. Dan tentu yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Kemudian penggunaan istilah bid'ah. Penggunaan istilah bid'ah, ini kesimpulannya, penggunaan istilah bid'ah itu ada dua, yaitu penggunaan istilah bid'ah dari sisi syariat, yang artinya tadi amrun muhdats fiddin, segala sesuatu yang baru dalam masalah agama, dan penggunaan istilah bid'ah tapi dari sisi bahasa. Yang dimaksudkan dari sisi bahasa adalah sesuatu yang baru. Adapun yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah kullu bid'atin dhalalah, maksudnya adalah makna dan istilah secara syariat. ثم ذكر رحمه الله ما مفاده أمران اثنان. الأول ترك الجدل في الدين، والجدل معناه الجدل المذموم معناه مجاراة أهل البدع بالاحتجاج بالعقل والرأي، ولكن نثبت على النص وعلى السنة وعلى الهدي وعلى الاقتداء بالسلف، ولا نجاري أهل البدع، كلما ذكروا دليلا عقليا رحنا نقدم لهم ما ينقض هذا الدليل، أو نقدم لهم دليلا عقليا يخالف هذا الدليل الذي قدموه، أو غير ذلك من الطرائق الجدلية العقلية. إذن هذا هو المقصود حينما يقول السلف ترك المراء، ترك الجدل، ترك الخصومات، ترك الكلام، هذا هو المقصود. أما أن تتلو الآيات والأحاديث واعتقاد السلف دون الخوض في الحجج العقلية والآراء فهذا محمود في الدين وليس هو المذموم. أما الشيء الثاني فهو ترك مجالسة أصحاب الأهواء، ترك مجالسة أصحاب الأهواء، لأن مجالسة المريض تمرض، والهوى مرض معد قتال، نسأل الله العفو والعافية. ويوضح هذا المنهاج قصتين اثنتين. أما الأولى فالقصة المعروفة عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، إذ جاءه رجل فقال يا مالك أريد أن أجادلك بالعقل. فقال الإمام مالك فإذا غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فإذا غلبتك؟ قال اتبعتك. قال فإذا جاء ثالث فرآنا فجادلنا بالعقل فغلبنا؟ قال تركنا ما نحن فيه فاتبعناه. قال سبحان الله، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الجدل؟ إذن فمتى ننتهي؟ كأنه يقول له هذا. والمقصود التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك الجدل، لأن الجدل يورث أصحابه الشك وكثرة التنقل من دين إلى دين آخر. أما القصة الثانية فهي قصة الإمام أحمد نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه لما جيء به إلى الوالي يعذبونه يقولون له القرآن مخلوق، فما كان يقول لهم هذا يجيزه العقل أو لا يجيزه العقل أو يوجبه العقل، وما كان يقول لهم هذا جائز في العقل أو ليس بجائز في العقل، وإنما كان يقول كلمة واحدة يكررها كلما طلبوا منه أمرا محدثا في الاعتقاد، قال لهم ائتوني بآية أو حديث أقول به، ائتوني بآية أو حديث أقول به. وهذا هو الحق في الحقيقة، هو الثبات على الدين، هذا هو الثبات على الدين. ولا يظنن ظان أنه إذا راح يجادل أهل البدع بالكلام بما آتاه الله من عقل وحجة بالغة أنه يستطيع أن يظهر عليهم الحجة، لا يمكن هذا، لأنهم يزيدون فيفكرون أكثر فيخترعون أكثر، ثم هو يخترع لهم جوابا فيخترعون إشكالا، وهكذا إلى ما لا نهاية، والنهاية هي من البداية أن تقف عندما أوقفك الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا الجدل والمراء والخصومات في الدين، وهذا مذهب السلف كلهم. نعم، مفاده أمران: ترك الخصومات وهجران أهل البدع، عدم الجلوس معه. Kemudian ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah seyogyanya dan wajib bagi kita semua ahlu sunnah wal jamaah untuk meninggalkan jadal, meninggalkan debat kusir dalam masalah agama. Al-jadal atau debat yang mazmum, yang tercela, adalah berdebat dengan menggunakan akal dan meniadakan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah. Ini al-jadalul mazmum, adalah debat yang tercela, yaitu yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah, karena mereka ketika berdebat hanya menggunakan akal. Akan tetapi ketika kita menggunakan hadis, menyampaikan ayat, tanpa menyebutkan dan tanpa masuk terlalu dalam dengan dalil-dalil akal, maka ini adalah jadal mamduh, adalah debat yang dipuji atau debat yang terpuji. Jadi debat yang dimaksudkan oleh para salaf, mereka mengatakan tarkul miro, tarkul jadal, meninggalkan debat kusir, adalah meninggalkan debat yang di dalamnya hanya menggunakan akal semata. Akan tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah, tanpa masuk terlalu dalam dengan akal, dengan hujah-hujah akliyah, dengan argumen-argumen akal, hanya memaparkan ini Al-Quran, ini hadith, maka yang seperti itu adalah mamduh, terpuji. Kemudian perkara yang kedua adalah tarku mujalasati ashabil ahwa, yaitu hendaknya kita, wajib bagi kita untuk meninggalkan duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Bagi kita untuk meninggalkan duduk-duduk bersama pengekor hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena ada istilah yang tadi disampaikan oleh Syekh Jalal, mujalasatul marid tumrid. Duduk bersama orang yang sakit akan menyebabkan kita juga ikut sakit. Duduk bersama orang yang sakit menyebabkan kita juga ikut sakit. Dan hawa nafsu adalah penyakit yang sangat mematikan. Hawa nafsu adalah penyakit yang sangat mematikan. Oleh karena itu kita dilarang untuk duduk bersama orang-orang pengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena nanti kita akan ikut seperti mereka. Kita akan juga mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu mengekor hawa nafsu. Ada dua kisah yang menguatkan apa yang telah disampaikan di awal. Kisah yang pertama yaitu kisah tentang Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang ingin ngajak debat. Tadi telah disampaikan hal yang harus ditinggalkan adalah meninggalkan debat kusir. Dan ini kisah menguatkan hal itu, apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Ketika itu Imam Malik didatangi oleh seorang laki-laki, ngajak debat Imam Malik dengan akal. Maka Imam Malik mengatakan kepadanya, sebelum Imam Malik merespon permintaan orang tersebut, Imam Malik bertanya kepadanya, kalau kita debat, kemudian saya menang, argumen saya lebih kuat, maka engkau akan mengikuti saya? Iya. Kemudian Imam Malik bertanya kembali, jika engkau yang menang, argumenmu lebih kuat daripada saya, berarti saya harus mengikuti anda? Iya, kata orang tersebut. Imam Malik bertanya lagi, oke, sekarang kita berdua yang berdebat, kemudian jika ada orang ketiga datang ngajak debat kita berdua, argumen dia lebih kuat daripada argumen kita berdua, berarti kita mengikuti dia? Iya. Oke, tiga orang. Kemudian orang keempat datang ngajak debat kita bertiga, kemudian dia berdebat kepada kita dan argumen dia lebih kuat, kemudian kita bertiga meninggalkan apa yang kita pegang dan mengikuti dia? Iya betul. Orang kelima datang, terus seperti itu? Iya. Loh, kalau seperti itu berarti kita akan meninggalkan apa yang kita pegangi untuk mengikuti orang yang lebih pandai dalam retorika berdebat. Dan kemudian kita meninggalkan sesuatu yang jelas, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dimaksud oleh Imam Malik, agar kita tidak ikat, agar kita tidak terlalu masuk dalam masalah urusan debat. Kemudian kisah yang kedua. Kemudian sebelum masuk kisah yang kedua, maksud dari Imam Malik adalah tadi, kapan kita akan selesai dari masalah debat? Saat kita berdebat, kalah yang menang, yang kalah ngikuti yang menang. Kemudian datang lagi yang kalah ngikuti yang menang. Terus seperti itu, maka kapan akan selesainya? Kemudian debat yurithu syak wa kasratat tanakul. Debat itu kenapa kok dilarang? Karena debat itu akan mewariskan rasa ragu di dalam diri. Dan ini yang kenapa alasan debat itu dilarang? Karena debat itu yurithu syak, akan mewariskan rasa ragu dan mudah untuk pindah-pindah, enggak kokoh. Debat itu akan menjadikan seorang tidak sabat, tidak tamasuk. Jadi maksud dari larangan untuk meninggalkan debat berarti maksudnya adalah perintah untuk berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau didatangkan atau dibawa menuju al-wali, pemerintah ketika itu. Mereka memaksa Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lihat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mendebat dengan akalnya. Imam Ahmad tidak mendebat dengan dalil-dalil, argumen-argumen dari akal beliau. Tapi yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan diulang-ulang oleh Imam Ahmad ketika para pemerintahan ketika itu memaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad juga mengulang-ulang perkataan ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Datangkan satu ayat atau hadis yang aku bisa kemudian legowo untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Datangkan kalau ada. Imam Ahmad enggak banyak lebar, enggak panjang lebar. Datangkan satu ayat, datangkan satu hadis yang aku akan mengatakan ucapan seperti yang apa, ya seperti apa yang kamu ucapkan. Maka ini menunjukkan tentang sabat dan kokohnya Imam Ahmad di dalam agama. Maka jangan pernah menyangka kita akan menang berdebat dengan para ahlul bid'ah, orang-orang yang mengedepankan akal. Kita tidak akan pernah menang. Dan berdebat dengan orang ahlul kalam atau orang yang mengedepankan akal ini tidak akan pernah ada habisnya. Kita debat dia dengan akal, kita menang, dia pasti akan mencari argumen lain dengan akalnya. Kita menang lagi, dia akan mencari argumen lain dengan akalnya. Jadi, la nihayah illa minal bidayah. Tidak ada selesainya berdebat dengan ahlul bid'ah atau dengan ahlul kalam, kecuali kita enggak berdebat sama dia. Sudah itu. Kita pengen selesai untuk berdebat sama dia, berarti dari awal kita enggak usah debat sama dia. Dia ngajak debat, sudah tinggalkan debat tersebut. Karena semakin kita berdebat dengan mereka, maka semakin banyak pula argumen-argumen akal yang akan membingungkan kita semuanya. Thumma qala wa laysa fi sunnati qiyas wal maqsud bil qiyas huna al qawa'id al 'aqliyah al muttaridah la yujad fi syari'ah as sunnah yani al syari'ah bi syaklin 'am ad din kulluhu yusammunahu sunnah at tariqah tariqatud din la yujad fiha qawa'id مضطردة نستغني بهذه القواعد عن نصوص القرآن والسنة. لماذا؟ لأن هذه النصوص نصوص القرآن والسنة فيها حكم دقيقة وخفية، فلا يعلم ما فيها من الحكم والأمور الدقيقة الخفية إلا بأخذ جميع هذه النصوص. فلا نقول مثلا إن النص بين أن الله لا أن الله لم يره أحد في الدنيا، فمعنى هذا أن نقيس عليه أمر الآخرة وأن الله لا يرى في الآخرة. لماذا؟ لأنه لا قياس في السنة، لا قياس في السنة. ولا نقول مثلا إن الله تبارك وتعالى قد وضع عن قد رخص للمسافر في أن يقصر الصلاة فهو مرخص عنه في فيما هو أقل شأنا، مرخص عنه في الزكاة. لا، هذه رخصة في الصلاة بأن يصلي الظهر ركعتين إلى آخر ما هنالك. فلا نقول خلاص قد عرفنا هذا هو القياس، هذه القاعدة، أن المسافر قد رخص الله عليه نصف العبادة، فإذا هو يبر والديه نصف البر ويزكي نصف الزكاة، وهكذا هلم جرا. وإذا أتينا إلى صلاة المغرب لا نقول يصلي ركعة ونصف أو حتى يصلي ركعتين، لأنه لا قياس في السنة. ليس المقصود لا قياس في الفقه، لا، الفقه يعني المستنبط من السنة له قواعد في القياس، هذا ثابت ويثبته حتى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وسائر أهل السنة. وإنما المقصود هذا الذي ذكرت، أن يكون هناك قواعد عقلية مضطردة تغنينا عن الرجوع إلى تفاصيل القرآن والسنة. هذا غير موجود. لماذا؟ لأن نصوص الشريعة منطوية على حكم دقيقة وأمور خفية قد نظن أنها موجودة في هذا الأمر، وهي غير موجودة في هذا الأمر. فإذا نحتاج إلى تفاصيل السنة. المرأة مثلا الحامل، عفوا، المرأة التي مات عنها، التي طلقها زوجها، تستبرئ بثلاثة قروء كما قال الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كانت أمة، هي الأمة والمرأة الحرة من حيث التكوين نفس الشيء، هذه امرأة وهذه امرأة، هذه كانت ذات زوج وهذه كانت ذات زوج، هذه ذهب زوجها وهذه ذهب زوجها، لكن هذه تستبرئ بثلاثة قروء، وأما المرأة الجارية الأمة فإنها تستبرئ بحيضة واحدة، لا أقول بقرء واحد بل بحيضة واحدة، لأن القرء إما أن يكون حيضا أو طهرا على تفصيل عند أهل العلم، ليس بثلاث بل بواحدة، لا أقول بحيض أو طهر بل بحيضة واحدة كما هو نص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فليس في السنة قياس، وهذه من عقد المتكلمين وأهل البدع، أنهم يقيسون الدين بعضه على بعض. في الحقيقة لا قياس في الغيبيات، يلخص هذا أن نقول لا قياس في الغيبيات، لا قياس في أمور العقيدة، ما يجب الاعتقاد به، لا قياس في الأمور التعبدية المحضة، الأمور التعبدية المحضة. أما الأحكام الشرعية التي دل الدليل الشرعي على أنها أخذت هذا الحكم الشرعي بسبب هذه العلة الموجودة فيها المنصوص عليها بالشرع أو شبه المنصوص عليها بالشرع، فهذه هي التي فيها القياس ولا ينكره أهل السنة والجماعة، الله أعلم. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan laisa fi sunnati qiyasun, tidak ada di dalam sunnah qiyas, analogi. Sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah bukan hanya sekedar hadis, tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah thariqatus syariah, yaitu jalan dalam beragama. Jadi sunnah di sini bukan artinya hadis, Al-Quran dan sunnah, sunnah itu artinya hadis, bukan. Tapi sunnah artinya thariqatus syariah, jalan di dalam beragama. Jadi di dalam sunnah, maksudnya di dalam jalan beragama itu tidak ada qiyas atau tidak ada analogi. Qiyas yang dimaksud oleh Imam Ahmad di dalam ucapan beliau barusan ini adalah al-qawaidul aqliyatul muttaridah, yaitu kaidah-kaidah yang hanya sebatas dengan akal. Qiyas adalah kaidah-kaidah yang dibangun hanya sebatas akal saja. Karena nanti ada qiyas di dalam syariat. Sebenarnya ada qiyas di dalam syariat. Dalam masalah fiqih ada qiyas. Bahkan Imam Ahmad juga menetapkan adanya qiyas. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ahmad di dalam ucapan beliau ini, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah qiyas analogi, artinya analogi yang hanya dibangun dengan akal semata. Yang hanya dibangun dengan akal-akal semata. Perlu diketahui ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa nas-nas di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya terdapat hikmah yang sangat luar biasa, tapi kadang hikmah ini tersembunyi. Ada hikmah-hikmah yang daqiqah, yang khafiyah, ada hikmah yang detail, yang kecil, yang tersembunyi, yang kadang hikmah ini tidak bisa diketahui kecuali dengan kita mengumpulkan semua nas-nas yang berkaitan dengan tema itu. Misalkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salah satu syariat, itu ada hikmah luar biasa. Dan kadang kita tidak bisa mengetahui hikmah yang tersimpan, yang terkandung di dalam hal itu, kecuali dengan kita mengumpulkan jami'u hadhihin nusus, mengumpulkan semua nas-nas yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian kita kembali sedikit dalam masalah qiyas tadi yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Laisa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam beragama ini qiyas. Analogi tadi, sekali lagi, analogi yang hanya dibangun dengan akal semata, tidak ada. Sebagai contoh, enggak bisa kita mengatakan nas itu menyampaikan dalam nas dalam Al-Qur'an atau hadis disampaikan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka kita enggak bisa mengatakan, oh, kalau Allah tidak bisa dilihat di dunia, berarti kita analogikan, kita kiaskan Allah juga tidak bisa dilihat di akhirat. Nah, ini kias batil. Ini analogi yang salah, analogi yang hanya dibangun dengan akal semata. Allah tidak bisa dilihat di dunia, berarti bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ini contoh qiyas yang tidak bisa, yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Kemudian contoh yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang safar untuk bisa mengerjakan sholat separuhnya. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2 bagi orang yang sedang musafir. Oh, berarti bisa kita kiaskan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan rukhsah untuk orang yang sedang safar, sholatnya 4 jadi 2 jadi separuh, berarti kalau kita sedang safar boleh juga birrul walidainya separuh sama ibu kita. Oh, berarti boleh juga kalau kita sedang safar zakatnya bayarnya separuh misalkan. Oh, berarti kalau seperti itu maghribnya 3 rakaat boleh kita ringankan, boleh kita kiaskan, analogikan jadi 1,5 rakaat atau 2 rakaat lah biar ngitungnya enggak susah. Maka ini enggak bisa dilakukan semacam itu. Contoh yang lain juga seperti seorang wanita. Seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Seorang wanita, wanita di sini adalah seorang wanita yang hur, yang bukan budak. Seorang wanita yang bukan budak, ketika ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 quru. Quru di sini memang para ulama ada yang mengatakan quru itu haid, ada yang mengatakan quru itu artinya suci. Kita enggak bahas masalah itu. Tapi kita yang ingin bahas adalah tahu bahwa wanita masa selesai iddahnya adalah 3 quru. Oh, berarti boleh kita kiaskan semua wanita seperti ini masa iddahnya? Tidak bisa. Sebagai contoh, wanita amah atau jariah, wanita budak. Seorang budak tapi dia wanita. Rasulullah SAW menaskan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bagi wanita budak masa iddahnya adalah haidzun wahidah. Masa iddahnya wanita budak atau budak wanita adalah sekali haid. Beda. Tadi kalau wanita itu 3 quru, kita tidak bahas quru ini apakah artinya haid atau quru ini artinya tuhur suci, kita enggak bahas itu. Cuman yang menjadi perbedaan adalah lihat, wanita yang bukan budak dengan wanita budak beda. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak bisa diqiyaskan. seperti tadi bahwa nas-nas syariat itu di dalamnya ada hikmah-hikmah yang kadang kita enggak bisa tahu kecuali setelah dikumpulkan semua nas-nas yang ada yang berkaitan dan berbicara tentang tema tersebut. Di intinya, laisa fi sunnati qiyas aw la qiyasa fi sunnah, tidak ada qiyas dalam masalah sunnah. Maksudnya sekali lagi, qiyas yang dibangun di atas akal semata. Imam Ahmad termasuk di antara imam-imam yang banyak yang menetapkan adanya qiyas, contoh dalam masalah fiqih, tapi qiyas yang dimaksud adalah qiyas yang memang dibangun di atas dalil-dalil. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Jalal hafizahullahu taala. Maka sekali lagi, laisa fi sunnati qiyas, dan beliau menekankan kembali bahwa tidak ada qiyas dalam masalah perkara-perkara gaib. Tidak bisa adanya qiyas dalam perkara-perkara masalah akidah. Tidak ada qiyas dalam perkara-perkara ta'abbudiyah atau ibadah-ibadah mahdhah. Kemudian, adapun hukum-hukum syariat, hukum ini, kemudian ilahnya ini dalam masalah fikih, dalam masalah berfikih misalkan, fikih hukum dari suatu fikih atau ibadah ini hukumnya seperti ini. Dalam masalah yang lain tidak ada dalil yang jelas. Maka ketika itu para ulama ada yang menggunakan metodologi qiyas, cara menganalogikan. Oh, ini bisa dianalogikan dengan ini. Kenapa kok bisa dianalogikan dengan ini? Karena ini ada dalilnya secara umum. Memang dalil spesifik enggak ada, cuman dalil secara umum ada. Dan dalil secara umum ilahnya, ilah itu alasannya sama. Ketika syariat melarang ini, alasannya ini. Ketika syariat melarang itu, enggak ada nasnya, enggak ada larangan dalam syariat, tapi kata para ulama ini dikiaskan dengan masalah yang ini. Kenapa? Karena ilahnya sama. Ilahnya itu alasan kenapa Allah melarang ini, karena alasannya ini. Ketika permasalahan lain tidak disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadis tentang larangannya, tapi para ulama melarang karena mereka mengkiaskan, karena ada ilah yang sama. Dan ini semua intinya dibangun di atas dalil, dibangun di atas apa namanya hukum-hukum syariat, bukan qiyas yang dibangun di atas akal semata. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad la qiyasa fi sunnah atau laisa fi sunnah qiyas adalah qiyas yang dibangun oleh akal semata. قال قبلها والسنة تفسر القرآن أي توضح معانيه وتكشف عن مراد الله فيه أي في القرآن. ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من هو السارق وما هي الأيدي؟ وضحته السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ربع دينار قطع. إذن السارق هو الذي يسرق فوق ربع دينار ذهبية أما ما دون ذلك فليس بسارق يستحق القطع. فاقطعوا أيديهما، أي يد؟ جاءت السنة فبينت أن السنة الماضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنها تقطع اليد اليمنى. من أين؟ من الرسغ أو من المرفق أو من العضد؟ جاءت السنة لتبين أنها تقطع من الرسغ. إذا كرر السرقة جاءت السنة لتبين أنها تقطع يده اليسرى. من أين؟ جاءت السنة لتبين أنها تقطع من الرسغ أيضا هذه التفاصيل غير مذكورة في القرآن إلا حينما ذكرت السنة، فالسنة تفسر القرآن. نعم. Kemudian sebelumnya Imam Ahmad mengatakan wasunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an. Makna mentafsirkan adalah tuwadhihu al-ma'ani wa takshifu an muradillahi fihi. Yang dimaksud mentafsirkan adalah menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan menyingkap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan di dalam Al-Quran. Itu makna at-tufassiru, tuwadzihul ma'ani wa takshifu an muradillahi fihi. Sebagai contoh, bahwa sunnah itu menjelaskan dan mentafsirkan Al-Quran adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka berdua. Di ayat ini umum, siapa yang dimaksud pencuri, apakah semua pencuri masuk dalam kategori ayat ini, yang dimaksud tangan, apakah tangan itu sampai pergelangan atau sampai siku atau sampai apa namanya sini, ya pokoknya sinilah jenengan bisa lihat. Ya. Nah ini tangan yang masih umum sifatnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam ayat, sehingga di sini Rasulullah SAW menjelaskan, Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang dimaksud oleh as-sariq atau orang yang mencuri adalah laisa fima duni rub'i dinar qata', yang pencuri yang bisa dipotong tangannya adalah orang yang mencuri di atas rubuk dinar zahab, seperempat dinar emas, itu yang boleh dipotong. Adapun di bawah ini maka enggak boleh. Laisa fi maduni rub'i dinar qata', enggak boleh orang yang mencuri di bawah rubuk dinar, seperempat dinar, kemudian dipotong tangannya. Sehingga dalam masalah pencuri yang Allah sampaikan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ini ada perinciannya, dan perinciannya enggak ada dalam Al-Qur'an. Perinciannya ada dalam hadis Rasulullah, bagaimana pencuri yang dipotong tangannya bagi mereka yang mencuri lebih dari seperempat dinar emas, itu bagi pencuri. Kemudian aidi, tangan, apa yang dimaksud dengan tangan? Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa jika seorang pencuri itu mencuri dengan kriteria yang tadi telah disebutkan, maka yang dipotong adalah tangan kanan dari pergelangan. Jika mengulangi lagi, mencuri lagi dengan kriteria yang juga masuk pada potong tangan di atas seperempat dinar emas, maka yang dipotong adalah tangan kiri sampai pergelangan tangan juga. Maka ini semua tafasil, detail masalah apa yang terkandung dalam hukum-hukum ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Qala wa la tudrabu laha al-amthal ay li as-sunnah allati hiya as-syari'ah مثل ما فعل المشركون حينما حرم الله تبارك وتعالى الربا فقالوا لماذا يحرم الربا أليس البيع مثل الربا هذا الربا مال بمال وهذا البيع مال بمال صحيح أنه مال نقدي بمال عيني لأن المال كلمة عامة تشمل المال النقدي الذهب والفضة وسائر المقومات مثل الأغنام والسلع وكل هذه اسمها أموال فهذا مال بمال وهذا مال بمال وهذا فيه زيادة وهذا فيه زيادة فلماذا يحرم الربا فقالوا إنما البيع مثل الربا فضربوا لسنة الله ولشريعة الله ضربوا لها الأمثال فقال الله تبارك وتعالى لا ليس هذا مثل هذا لماذا لم يذهب ويقول لهم الفرق الدقيق العقلي بينهما لأن العقول قد لا تدرك هذا بل إن العقول لا تدرك الفرق في الحقيقة لا تدرك الفرق إلا أنه بين لهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا أي إن هناك فرق بين البيع والربا ما هو هذا الفرق؟ أن هذا أحله الله وهذا حرمه الله تبارك وتعالى نعم. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wala tudrabu lahal amsal, dalam bermuamalah dengan hadis atau dengan syariat, dengan nas, maka tidak boleh untuk kita menggunakan permisalan-permisalan. Ya sudah, ketika diperintahkan seperti ini kita lakukan seperti itu, tidak boleh kita banyak bertanya ketika syariat telah menentukan suatu hukum. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, maka mereka ngeyel. Mereka bertanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Bukankah jual beli itu seperti riba? Alaisal bai'u mithlur riba?" Bukankah jual beli itu sama seperti riba? Riba pakai uang, pakai harta, jual beli juga pakai harta. Di sini ada keuntungan, jual beli ada keuntungan, di riba juga ada keuntungan. Jadi sama saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba? Maka ini perbuatan yang tidak boleh untuk kita lakukan, yaitu banyak tanya terkait masalah syariat dan apa namanya, membuat permisalan-permisalan dari syariat tujuannya untuk membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyrikin mengatakan innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli ya sama saja seperti riba. Mereka membuat permisalan ketika diharamkan riba, mereka membuat permisalan ya jual beli kan sama seperti riba. Jual beli dibolehkan, riba kenapa enggak boleh dibolehkan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang alasan tidak bolehnya riba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan perbedaan secara detail. Kenapa? Karena kadang akal tidak sampai ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perbedaannya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Selesai. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Apa bedanya riba dengan jual beli? Allah tidak sebutkan secara detail karena sekali lagi akal kadang tidak sampai untuk memahami perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Sehingga Allah hanya menyampaikan bedanya adalah baik itu halal, jual beli itu halal dan riba haram, sudah titik sampai di situ. هذه المقدمة أو هذا الأمر الذي ما زلنا في شرحه في الحقيقة يجمعه شيء واحد يريد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن يحصله، وهو أن مصدر التلقي في الدين هو الوحي وليس العقل ولا الآراء، نقطة انتهى. هذا الذي يريده الإمام أحمد، هذا واحد. لكننا نستنبط من هذا أولا أنه وضعه في المقدمة للدلالة على أهمية هذا الأصل، إذن هذا مهم غاية في الأهمية. إذن أعيد مرة ثانية، أولا ما أراده الإمام أحمد من هذا الذي ذكرناه كله، من هذا الذي ذكرناه كله، هو تحصيل الآتي: أن الدين كله وتفاصيل الدين كلها مصدر التلقي فيها الوحي، تؤخذ من الوحي لا تؤخذ من أي شيء آخر، لا من العقل ولا من الآراء ولا من غيرها، أولا. ثانيا قد وضع هذا في المقدمة في أول الكلام للدلالة على أهمية ذلك. ثالثا في وضعها في المقدمة دلالة على أن كل ما سيأتي بعد فهو تابع لها، أن هذه المقدمة لها تأثير في كل ما سيأتي ذكره فيما بعد. رابعا أن كون العقل أو الآراء هي مصدر الدين هذا خطر شديد في الدين. خامسا أننا إذا قلنا إن مصدر الدين هو العقل والآراء، هذه القاعدة سوف يدخل تحتها كل ما سيذكره الإمام أحمد على عكس ما سيذكره الإمام أحمد قطعا، لأنه إذا كان أصلي هو مصدرية الوحي لكل العقائد فكل العقائد سوف تكون تابعة لهذا الأصل، وإذا كان أصلك مصدرية العقل والآراء فكل العقائد عندك سوف تكون تابعة لهذا الأصل. ولذلك قد أحسن الإمام أحمد أيما إحسان في التأليف والتصنيف حينما وضع هذا الكلام في مقدمة كتابه، وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله كان فقيها عارفا بتفاصيل ما يدور حوله، عارفا بأصل وركن الضلال. إذن أصل وركن الضلال هو مصدرية العقل والآراء والأهواء، فنتج عنه كل هذه الضلالات. ولذلك يحرص أهل العلم على أن يجعلوا في مقدمة كتابهم ما يرجع إليه الكتاب كله. نعم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Kemudian perkara yang tadi sudah disebutkan panjang lebar dari awal pelajaran sampai barusan semua yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan dijelaskan oleh Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala sebenarnya mengkerucut pada satu hal. Sebenarnya mengkerucut pada satu hal. Pada sesuatu yang diinginkan oleh Imam Ahmad. Ada 5 poin yang ini menjadi inti daripada pembahasan yang tadi sudah disampaikan panjang lebar sebelumnya. Dan ini luar biasanya Imam Ahmad, beliau ketika menulis sebuah buku. Yang pertama, Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika membahas tadi mukaddimah yang panjang lebar yang telah kita atau yang telah dijelaskan oleh Syekh Jalal hafizahullahu taala, yang pertama adalah bahwa agama, semua urusan agama ini sumber pengambilannya adalah dari wahyu, bukan dari pendapat dan akal. Semua tadi yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Syekh Jalal hafizahullahu ta'ala, intinya ini diantaranya menjelaskan bahwa semua permasalahan di agama ini pengambilan, sumber pengambilannya adalah wahyu, bukan dari akal, bukan dari pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan panjang lebar tadi di mukaddimah, ingin menyampaikan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Bahwasanya pembahasan sumber pengambilan atau sumber agama adalah wahyu adalah pembahasan yang sangat penting. Sehingga Imam Ahmad menyampaikan hal ini di awal buku beliau. Kemudian yang ketiga, kenapa Imam Ahmad menyampaikan apa yang telah tadi kita sampaikan bersama di mukaddimah yang menunjukkan tentang pentingnya wahyu dan tidak bolehnya kita menggunakan akal di dalam beragama? Karena apa yang nanti akan disampaikan oleh Imam Ahmad setelah mukaddimah ini semuanya akan mengikuti mukaddimah tersebut. Mukaddimah ini sangat memiliki pengaruh besar dengan apa yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi Imam Ahmad menaruh mukaddimah ini, yaitu mukaddimah penggunaan wahyu di dalam beragama dan tidak menggunakan akal dan pendapat di dalam beragama, ini punya pengaruh besar pada pembahasan-pembahasan setelahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Imam Ahmad juga menjelaskan di mukaddimah apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Kita bisa mengambil poin yang keempat adalah pendapat dan akal ketika dijadikan sebagai sumber beragama, maka ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Khotorun syadidun fiddin, penyakit yang sangat berbahaya dalam masalah agama. Ketika seseorang beragama, kemudian sumber dia mengambil cara beragama dengan pendapat dan akal semata, maka ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Yang kelima, apabila kita beragamanya, sumbernya dari akal dan pendapat, maka pembahasan yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad setelahnya nanti akan berlainan sekali dengan apa yang kita pahami jika kita menggunakan akal kita. Jadi nanti pembahasan-pembahasan setelahnya ini adalah pembahasan-pembahasan yang tidak bisa kita gunakan akal di dalamnya. Tidak bisa kita menggunakan pendapat di dalamnya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin mengajak kepada kita mulai sekarang tidak boleh menggunakan akal. Mulai sekarang tidak boleh menggunakan pendapat dalam masalah agama. Kenapa? Karena nanti pembahasan-pembahasan selanjutnya, kalau kita sudah memulai pendapat kita, apa yang kita yakini dan cara beragama kita dengan menggunakan akal, maka nanti akan disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jelas akan bertentangan dengan yang kita yakini. Maka di mukaddimah ini Imam Ahmad mengajak kita bersama, buang akal, buang pendapat, dan kita gunakan wahyu di dalam beragama. Ini indahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan Imam Ahmad sungguh sangat luar biasa ketika membuat dan menulis buku ini, apalagi menulis mukaddimah di dalam buku ini. Karena Imam Ahmad adalah sosok yang faqih, sosok yang faham, sosok yang arif bittafasil ma yaduru haulahu, sosok yang ngerti sekali dengan apa yang terjadi di sekitar beliau secara detail. Beliau tahu bahwa asal muasal pokok kesesatan adalah mengedepankan akal. Imam Ahmad tahu bahwa asal muasal pokok sumber kesesatan yang ada itu adalah mengedepankan akal. Sehingga Imam Ahmad di dalam mukaddimah ini menjelaskan bahwa ketika beragama tidak boleh menggunakan akal dan tidak boleh menggunakan agama. Oleh karena itu, inilah para ahlul ilmi, mereka selalu semangat di dalam menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah pentingnya wahyu dan masalah bahayanya menggunakan akal di dalam beragama. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya terjemahkan dari beliau. Sallallahu alaihi wa sallam.